Bisa jadi mati neneng sarkem umpamane. Umpama. Umpama kan. Apa mesti Gus Miftah niki wong Kalasan matine mesti teng Kalasan, ora mesti iso kula wong Kalasan matine ning Madinah umpama. Perbandingane kok adoh men. Baina sarkem wal Madinah. Lah kok iso-isone wong krungu ngaji kok kupinge lara niku lho. Yusuf Kala niku lho. Iki ki negarane iki kepiye to niku? Kamangka lan jenengan kemutan. Poso niku kala wingi bulan Ramadan oleh Allah ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang beriman, boten wong Islam. Soale napa? Allah niku pirsa. Wong ki lak mung Islam tok, kon poso urung mesti iso. Urung mesti gelem. Beda lak wong iman, kon poso mesti gelem. Mila, wong niku yen iman mesti Islam, yen Islam urung mesti mukmin niku muslim, muslim urung mesti mukmin. Padha karo uyah niku asin, tapi saben-saben sing asin urung mesti uyah. Conto kok upil to. Jenengan ki ya lucu. Mosok pengajian kok ngomong upil. Saru. Jadi upil niku ora kena dibahas kon pengajian. Mila lak ngaji ora kena ngomong upil. Soale upil niku perkara saru. Mila lak ngaji ora kena ngomong upil. Upil lo tinggi ngaji. Nggih. Lak ngaji aja ngomong upil nggih. Tur kula rung percaya lak upil niku asin. Jajalan SBY jajal. Jiji. Kula curiga nih kok, kula lak disuguh pengajian kadang-kadang kasinen nih kok, gak masalahnya kakean upil. Ibu bapak rahimakumullah, wong niku dipun wastani wong Islam, itu bisa dilihat secara fisik. Bila sengaja kula aturke ngeten, tolong jenengan dadi wong NU niku luwih cerdas membedakan mana agama mana budaya. Wong-wong banyak yang gagal faham antara agama dan budaya, sehingga apa? Banyak yang berkaitan dengan budaya dianggap bid'ah. Seolah-olah lara podo karo Mekah itu kemudian berdosa. Awake dhewe kudu podo plek karo Mekah Madinah, sing kondo sopo. Wong karo Kanjeng Nabi mawon awake dhewe niki ra mesti podo kok. Conto, awake dhewe niki Kanjeng Nabi dawuh yen dahar disunahke nganggo driji telu. Nggih napa mboten? Kenapa tiga jari? Soalnya kalau dua jari tidak dikira pendukungnya Jokowi. Boten niku alasane. Napa Kanjeng Nabi dahar nyunake driji telu? Soale sing didahar niku kurma. Dadi pas ngene iki nduk, plek. Awake dhewe wong marungan kudu padha mboten. Lak sing dipangan bangsa tiwul, bangsa gaplek, ora apa-apa driji telu. Tapi lah sing dipangan bakmi godhok panas-panas. Apa ya kudu nganggo driji telu ya mlonyoh jempolmu kok ngopo? Berarti beda, berarti oleh nganggo garbu, oleh nganggo sendok. Sing dicontoh mungkin mboten niku ne, Kanjeng Nabi dawuh yen bar dahar emuten drijimu utawa kon ngemutke bojomu. Lho. Mila nduk, ta? Driji ku apane iki lho? Mila ndek ta, kowe kok bar mangan, bojomu golek, "Pak, endi cangkemmu nyoh?" Sing kula maksud napa? Hebate wong NU, hari ini kita wong-wong NU cah banser kudu paham, jenengan wong NU kudu paham, kita NU mencetuskan Islam Nusantara. Menati mireng? Islam Nusantara yang dicetuskan oleh PBNU yang besok akan menjadi muktamar, menjadi tema muktamar di Jombang. Islam Nusantara. Islam Nusantara niku napa? Islam ke sapa to kemrejek kowe kae iki. Woi, meneng. orang ngerti pokoknya ini mantan preman. Padahal aku ki ketemu SBY ning sarekem padahal. Lah Pak SBY ini kok Susilo Bambang Yudhoyono iki beda meneh Susilo Bambang Yudhonyowo. Bu, napa niku Islam Nusantara? Ibu-ibu muslimat niku kudu paham. Islam Nusantara itu merupakan implementasi dari Islam rahmatan lil alamin. Kenapa kemudian ketika masuk Indonesia implementasinya itu adalah Islam Nusantara? Karena begitu banyak amaliyah ahlus sunnah wal jamaah yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, wabil khusus Nahdlatul Ulama. Biyen Mekah Madinah niku sakderenge dikuasai kalih wong Wahabi. Teng mriko nggih enten tahlilan. Teng mriko nggih wonten ziarah kubur. Teng mriko nggih enten majelis selawat sak piturute. Ning gara-gara Mekah Madinah niku dikuasai wong Wahabi, kabeh niku diguwa. Dan yang bisa mempertahankan itu namung Nahdlatul Ulama di negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk wong marungan mriki. Mila insyaallah jenengan yang mantep dadi wong NU, kula dongake insyaallah selamat donya akhirat bimanhaj Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Kula wingi ngaji ning Malaysia sing ngundang wong Muhammadiyah. Kula takoni, Gus, sak janjane miturut Gus Miftah niku bedane NU kali Muhammadiyah niku napa to? Kula jawab, bedane NU kali Muhammadiyah niku sak janjane mung siji, Pak. Siji niku napa? Sing siji nganggo, sing siji ora nganggo. Nggih napa mboten? Lah NU nganggo, Muhammadiyah ora nganggo. Mung niku tok bedane. Contoh, salat subuh wong NU nganggo kunut, wong Muhammadiyah ora nganggo kunut. Siji nganggo, siji ora. Cilian kula ning Ponorogo niku wong NU Muhammadiyah gelut babakan kunut. Ning kula yakin lak teng kajoran mriki, teng marungan mriki wong NU Muhammadiyah wis ora gelut babakan kunut. Soale napa? Karena baik orang NU dan Muhammadiyah di marungan sudah jarang yang salat subuh. Subuhane jam 6 usul ini ditambahi usalli farda subahi kawanan lillahi ta'ala. Lak mbiyen bedane NU Muhammadiyah niku kunut, sakniki bedane NU Muhammadiyah niku udut. Wong Muhammadiyah niku ngaramke udut. Wong NU udut niku hukume makruh. Mila wong NU udut, wong Muhammadiyah mboten. Napa wong NU mboten mengharamkan udud? Kok haram pripun wong NU niku udud mawon duwe dalil kok. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Eh, makna bapakne sing sililitan langsung udud iki lho. Kita ya bareng nguntal iki ketoke. Ning wong Muhammadiyah niku mboten konsisten, jarene udud haram. Tapi kata wong Muhammadiyah sing udud. Kula niku lak cedhak kali wali kota Jogja niku Muhammadiyah. Gaweane udud. Lah kula takoni, "Weh Pak Wali, jarene Muhammadiyah, kok udud?" Jawabane nopo? "Gus, kula njen wong Muhammadiyah, ning soal udud aku melu wong NU." Lah wong Muhammadiyah iki lucu kok, jarene haram. Ketua umume senengane malah nawak-nawake udud. Lah niku Din Samsudin. Din Samsudin. Nomor siji, sing siji nganggo, siji ora. Neh, contoh, sing siji bar salat nganggo puji-pujian, sing siji ora nganggo. Wong Muhammadiyah niku ora nganggo puji-pujian. Mila kala wingi kula umroh, kula dadi pembimbing jamaah kula niku wong Muhammadiyah. Lah kok ngomong ngaten iki, Gus? Mekah itu bar adan ora ono puji-pujian. Madinah bar adan ora ana puji-pujian. Ngopo kok ning marungan kae nganggo puji-pujian? Bedane apa? Beda, kula jawab. Bedane napa? Mekah Madinah niku urung adan, mejite wis kebak. Lah ning marungan sing pujian cangkeme nganti sempal ya urung teko masjid. Nggih mboten. Masuk akal, mila ditarik nganggo puji-pujian. Wong e ya ana iki. Ya melu guyu. Mila nganggo puji-pujian. Jenengan ngertos mboten sejarah puji-pujian niku? Sejarahe ngeten. Tak ceritani. Iki larane marungan tak ceritani. Mergo kanca dhewe tak ceritani lah. Senajan to hitungane ra jelas. Ya lumayan wis disuguh sprit regane 3950. Nduk, bukake, Nduk. Bukake. Kowe kok buka botol sprit grogi to? Nyawang wong bagus kok kemayu. Kowe bojone SBY apa? Nggih pun SBY dongake panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati SBY urip dhewe. Sejarah pujian niku ngeten. Jenengan mangpersani masjid-masjid tinggalane wali. Zaman wali biyen niku lak gawe masjid niku biasane ning pinggir alun-alun. Ayo mang delok rata-rata teng pinggir alun-alun. Napa masjid niku teng pinggir alun-alun? Soale wali-wali niku pirsa lak ana alun-alun berarti ana wong ngumpul. Samping masjid, samping alun-alun gaweke masjid. Supaya napa? Wong ora mung dolan ning alun-alun tok iso ditarik mlebu masjid. Begitu masjid dadi carane nyeluk pripun kangelan. Wong mereka masih beragama Hindu Buddha. Kathah sing rung duwe agama. Akhire napa? Ning jero masjid diwenehi gamelan. Gamelane ditabuh wong penasaran kae apa kae. Ning jero masjid kok ana swara gamelan. Mila lak teng kraton Jogja niku teng masjid Kauman ana kiai namine Kiai Guntur Madu. Niku bentuke gamelan. Lak ning Solo enten kiai namine Slamet. Niku kancane SBY. Kebu. Begitu gamelan ditabuh wong tertarik mlebu masjid. Tapi wali-wali do mikir, iki lak langsung mlebu masjid, wong-wong kae sikile kotor sebab ora nganggo sandal. Carane pripun? Ning ngarep masjid biasane diwenehi kolam cilik. Mila jenengan pirsani lak masjid-masjid kuno niku mesti ana kolame. Tujuane napa? Sak derenge mlebu masjid sikile wis nyemplung kolam. Begitu mentas sikile resik. Begitu mlebu gamelane ditabuh ditambahi tetembangan lagon. Mila jenengan mireng ngertos ana turi-turi putih, ana gundul-gundul pacul, seluku-seluku batok. Napa meneh? Lagu jaman biyen niku. Ilir-ilir niku kabeh ana maknane. Ngene wae turi-turi putih dilagokke. Ayo iso apa ora iki? Dumeh ra bayaran ikhlas ora iso. Ayo turi-turi putih wis nyanyi suara kuntek. Dipangan demit ning dalan mau. Ayo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ayo nyanyi nduk sing apik. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh tok. Dumera bayaran dhitik ya. Cobi niku mang penggale. Wali niku lak gawe lagu niku mesti ana maknane. Ora kok saiki nggih lagu sak geleme dhewe. Buka titik. Oh, jos. Ki apa? Gawe lagu lak geleme dhewe niku. Cinta itu membunuhku. Wo, malaikat lah nganggur to niku. Lah wis dipateni karo cinta kok. Israel lak pensiun kuwi ngawur wae. Niku meneh lagune wong pekok banget. Lupakanlah ingatanku lho. Wong waras kok njaluk stroke iki lho dagelan meneh kuwi. Bu, niki ngeten. Turi-turi putih. Niku maknane napa to? Sira tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih niku hukume sunah napa wajib? Sunah, Bro. Ora wajib. Dadi lak sesuk SBY iki ngersake kain kafan rupane ijo ya ora apa-apa. Ning teng Magelang dereng lumrah, kok ana wong mati kain kafan ijo ndak dikira lemper. Sak jadine ora apa lho Mas SBY. Besok kain kafan hijau lebok ke liang lahat.